together. Tingginya gua lepasku daki ai dalamnya laut berani ku selai. Abang bingung karena kekasih hati merasa aku tidak ku ajak di gunung, garam di laut ya. Insyaallah Sugro. Kali ini aku Gimana Bang Kilung? Ambil asik. Anakku kembali buat warga masyarakat Jaya Suka. Suka Jaya. Setelah Baje. Cepat pagi, tunggu koyangannya, tak soalannya. Dengar apa kan ibu yang Baje? Baje. Jangan lupa like,

buat apa? Anggur buah duren. Bago. Larang antiko. Larang gak duren, larang. dadi maling remen. Berteman dengan orang yang burung tingkahnya. wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya, wahai kasihku, jangan suka melamun. Melamun itu tiada gunanya. Sedangkan aku rindu kepadamu, apa kamu rindu kepadaku? Sedangkan aku cinta sampai cari lagi sampai. bangun itu tiada gunanya. Ingin berwira swasta modal satu betul. Oh, semut. Daging mentah dimakan gonta gantian, pasangan akhirnya virus berserang tak terobatkan. Daging mentah dimakan gonta gantian, pasangan akhirnya virus berserang tak terobatkan. Virus ini terus menyerang tak mau kompromi, hancurkan badan kematian. Pemberian kerjamu tinggal menghitung hari, menunggu saat ajal menjelang tanpa berbekalan. Sungguh nasibmu mana. Daging mentah dimakan gonta gantian, pasangan akhirnya virus bersarang tak terobat. Virus dari Tuhan.